كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد, أخواني في الدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita syarah usulul iman. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hasu 'ala at-tamassuk bil kitabi was sunnah, dorongan hasungan untuk berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba fa hamidallah wa asna alaihi thumma qala amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushiku ayyatiyani rasul rabbi fawjiba wa ana tarikum fikum thaqalaini awwaluhuma kitabullah فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فعسى على كتاب الله ورغب به ثم قال وأهل بيتي وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة رواه مسلم. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah. Dalam khutbahnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamidallah, dan semestinya demikian, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai contoh. Setiap hendak berkhutbah beliau mendahului atau mendahulukan pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahamidallah wa asna alaihi. Thumma qala amma ba'du, kemudian beliau mengatakan adapun setelah itu, yakni setelah pujian-pujian, qala amma ba'du ala ayyuhan nas. Sungguh sekalian manusia, atau wahai sekalian manusia. Fa innama ana basharun. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Ini sejalan dengan firman Allah, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Innama ana basyar. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Seperti juga di hadis yang lain kata Rasulullah SAW, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzkiruni. Aku manusia sama seperti kalian, aku terkadang lupa sama seperti kalian lupa, maka ketika aku lupa hendaknya kalian mengingatkan aku. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu karena beliau adalah manusia pilihan, diberi keistimewaan dan kelebihan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beliau sebagai manusia, beliau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Beliau butuh makan, beliau butuh minum, beliau butuh istirahat. Beliau berkeluarga sama seperti yang lainnya. Barakallahu fikum. Beliau terkadang sedih, beliau terkadang gembira. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan ana basyar. Barakallahu fikum. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Cuman aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya jelas beliau manusia. Bukan dari kalangan malaikat. Barakallahu fikum, atau yang lainnya. Beliau manusia. Innama ana basyarun yushiku ayyatiyani rasulu rabbi faujiba. Sebentar lagi akan datang utusan dari Rabbku, yakni malakul maut. Barakallahu bikum. Kemudian aku menjawabnya. Yakni kematian mendatangiku. Jadi sebagaimana kalian mati, aku juga mati. Taib. Sebagaimana dalam firman-Nya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'an." Tidaklah Muhammad kecuali rasul yang Allah telah utus sebelumnya dan akhirnya ditutup oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Beliau adalah rasul utusan Allah. Telah lewat rasul-rasul dan mereka telah meninggal dunia. Apa imma ta'u kutilah? Apakah ketika rasul kalian ini Muhammad alaihi salatu wasallam ini meninggal dunia atau dibunuh oleh orang, kemudian kalian murtad meninggalkan agama kalian? Maka barang siapa yang murtad kembali ke ajaran nenek moyang mereka, barakallahu fikum, kebiasaan dan budaya syirik mereka, fala yadurrallaha syai'an, sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau alaihi salatu wasallam manusia meninggal dunia. Baik. Ini diyakini oleh kaum muslimin bahwa beliau meninggal dunia. Sama seperti yang lainnya. Oleh karena itu ketika Umar radhiyallahu taala mengatakan bahwa la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dunia, akan tetapi beliau berangkat, beliau pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali. Begitu datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah, yakin sudah bahwa beliau meninggal dunia. Setelah itu beliau pidato. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah sekarang ini Muhammad sudah meninggal dunia. Alaihi salatu wassalam. "Wa man kana ya'budu Allah," dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Barakallahu bikum. Kemudian dibacakan ayat itu, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Apa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakir." Para sahabat baru teringat dengan ayat ini seakan-akan baru saja diturunkan. Padahal sudah lama itu ayat. Ayat itu sudah lama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, beliau adalah manusia. Yang beliau rasakan ya sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang. Yushiku ayatiyani rasulu rabbi faujiba wa ana tarikum fikum saqalain. Dan aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang besar. Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Fihil huda wan nur, dalam Al-Quran ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bikitabillahi wa tamassaku bih. Ambillah Al-Quran ini dan berpegang teguhlah kalian padanya. Fahasa ala kitabillah. Kemudian beliau memberikan targib. Berikan dorongan-dorongan. Ajakan-ajakan untuk berpegang teguh kepada kitabullah. Tsumma qala wa ahlu baiti. Kemudian mengatakan, kemudian keluarga kerabatku. Aku titipkan kepada kalian untuk kalian muliakan, hormati. Wa fil ardin kitabullah huwa hablullahil matin. Lafaz yang lain, kitabullah inilah tali Allah yang kuat. Wa man ta'ati wa ma ta'ati man ittaba'ahu kana 'alal huda, siapa yang mengikuti kitabullah maka dia di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'alad dalalah, siapa yang meninggalkan Al-Qur'an maka dia berada di atas kesesatan. Itu sudah pasti. Barakallahu fikum. Siapa yang di atas Al-Quran, barakallahu fikum, mengikuti Al-Quran, maka dialah yang apa? Di atas petunjuk. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia yang ada di atas kesesatan. Taib qala hafidhahullah, hadal hadithu alladhi rawahu muslim fihi anna nabi sallam khataba ashabahu fi mawdin yuqallahu gadir khummin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya ketika beliau berada di tempat yang namanya Ghadir Khum. Wal ghadir huwa mujtama'u sayl min al wadi wa hum qabil qila ismu rajulin nusiba ilaihi al ghadir. Ghadir itu adalah tempat bertemunya air di lembah. Dari gunung, barakallahu fikum, gunung, sela-sela gunung ini kan akan mengumpulkan air, barakallahu fikum. Mengalir ke satu titik yang terendah di lembah itu. Tempat pertemuannya itu dikatakan ghadir. Tempat pertemuannya taib. Sail, sail ini ya kumpulan taib air hujan. Barakallahu fikum. Taib di lembah. Wa hum min qila ismu rajulin nusiba ilaihi al-ghadir. Hum itu dikatakan dia adalah nama seseorang yang dinisbahkan kepadanya tempat itu. Wakil ismu ghadatin multaqah bil asjar nusiba ilaihi al-ghadir. Multaffa. Atau ada yang mengatakan ismu ghadah multaffatun bil asjar nusiba ilaihi al-ghadir. Yani semacam pepohonan, barakallahu fikum, yang melilit pohon yang lain yang disandarkan kepadanya ghadir. Wa huwa qaribum minal juhfah. Tempat ini intinya dekat dengan Juhfah. Falamma raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min hajjatil wada'. Ini khutbah ini diucapkan oleh beliau sepulang beliau dari haji wada. Wa nazalu ala ghadir khum. Khatabahum. Beliau berada di tempat ini, beliau berkhutbah. Khutbah ini. Fahamillahu wa athna alaihi. Qalu fahamillahu wa athna alaihi fi anna al-khutbata tubda'u bihamdillahi ta'ala wa sana alaihi. Sawa'un kanat khutbata jum'atin aw 'idin aw istisqa aw ta'lim fa kullul khutab tustaftahu bihamdillah wa sana alaihi kama kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa yadkhulu fi hadzal khutbatud durus wal munasabat al ukhra. Baik. Fahamillahu wa asna alaihi, memuji Allah dan menyanjungnya. Ini anna al-khutbata, bahwa khutbah itu mestinya dimulai dengan ini, memuji Allah dan menyanjungnya. Sawangkar khutbah Jum'ah, apa sama saja apakah itu khutbah Jum'at, khutbah Id, khutbah istisqa, minta hujan, atau ta'lim, pengajar, kita lagi mengajar. Fakullul khutbah tustaftahu bihamdillah wa sana alaihi. Maka semua khutbah yang kita, pidato yang kita sampaikan, harusnya dimulai dengan pujian-pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dalam masalah ini khutbatud durus wal munasabat al-ukhra. Jadi munasabat ini acara-acara yang lain yang ada orang pidato. Maka ketika dia pidato hendaknya dia memulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam amma ba'd hadhil jumlah yu'ta biha lil istiqbal min uslubin ila uslubin akhar fa hiya kalimatun faslin baina kalamaini. Amma ba'd, ini ungkapan tabi yang disebutkan atau diucapkan oleh seorang untuk berpindah dari satu topik pembahasan ke pembahasan berikutnya, satu uslub ke uslub yang lainnya. Fa hiya kalimatun faslin baina kalamaini, ini kalimat pembeda. Dari tadi memuji-muji Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya, setelah itu pembahasan lain. Baik, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wa qulu inni basyarun, adapun ucapan beliau inni basyarun, bahwa alaihi salatu wassalam min bani Adam. Beliau alaihi salatu wassalam adalah anak cucu Adam. Laisa malakan minal malaika wa laisa lahu minar rububiyyati syai'. Beliau bukan malaikat. Baik, dan juga beliau tidak memiliki sifat-sifat rububiyyah. Walihada jaa bi kitabihi fi kitabillahi qulu ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi, wahai Muhammad, bahwa engkau adalah bashar, manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya, cuman ya Allah mewahyukan. Ai makhluqum mimma yukhlaqu minhu banu Adam min abin wa um. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sama seperti yang lainnya. Taib dilahirkan dari sepasang ibu ayah. Wa hadha bi khilafi qawli ahli ad-dalal wal inhiraf alladziina yaquluna inna ar-rasuula makhluqun min nur. Ini berbeda tentunya dengan ucapan orang-orang sesat, orang-orang yang menyimpang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dicipta dari cahaya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Barakallahu fikum. Tidak ada dalilnya sama sekali bahwa Rasulullah SAW dicipta dari cahaya. Barakallahu fikum. Yang dicipta dari cahaya adalah malaikat. Barakallahu fikum. Wa ba'dhum yaqul innahu khuliqa 'alaihi salatu wassalam qabla Adam. Sebagian orang-orang menganggap bahwa Nabi Muhammad alaihissalam dicipta oleh Allah sebelum Adam. Barakallahu fikum. Paham barakallahu fikum? Ini keyakinan orang-orang sufi. Wa hadza wa nahu min al-aqwal al-munharifah. Yang seperti ini dan ucapan-ucapan yang semodel ini adalah ucapan yang menyimpang. Barakallahu fikum. Innama huwa minal guluwil madhmum. Ini termasuk gulu, perbuatan berlebih-lebihan yang tercela. Kaifa khuliqa sallallahu alaihi wasallam qabla Adam? Bagaimana bisa Allah menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebelum Adam? Wa hum min bani Adam. Bagaimana ceritanya? Tayib. Beliau anak cucu Adam. Bagaimana bisa beliau dicipta sebelum Adam? Barakallahu fikum. Para rasul basyarun wa insanun min bani Adam. Para rasul sallallahu alaihi wasallam manusia, insan min bani Adam, dari anak cucu Adam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basyarun fihi ibtalul ghuluwi fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau bahwa aku ini adalah manusia, ini adalah bantahan telak untuk orang-orang yang berlaku gulu, berlebihan terhadap beliau alaihi salatu wasallam. Ayu kali innahu makhluqun min nur, atau bantahan telak untuk orang yang mengatakan bahwa Rasulullah dicipta dari cahaya. Au qabla Adam, atau bahwa Rasulullah dicipta sebelum Adam. Wa qad dalla hadzal hadits ala annahu sallallahu alaihi wasallam makhluqun mimma khuliqa minhu banu Adam wal anbiya qablahu alaihi salatu wasallam. Hadis ini sangat jelas bahwa beliau alaihi salatu wasallam makhluq. Barakallahu fikum. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari sepasang suami istri. Demikian juga para nabi sebelumnya alaihi salatu wasallam. Wa bihi anna sallallahu alaihi wasallam la yud'a min dunillah. Di sini juga dalil menunjukkan bahwa Rasulullah tidak boleh kita mintai doa setelah matinya. Adapun beliau ketika hidup, silakan. Banyak orang yang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya didoakan. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah mendoakannya. Kenapa? Karena beliau masih hidup. Jadi ketika hujan tertahan, barakallahu fikum, hujan tertahan tidak turun sehingga malapetaka terjadi, kekeringan, tanaman ternak pada mati karena musim kemarau yang berkepanjangan, mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, taib istasqilana, doakan untuk kami, taib halakatil amwal wa anqata'atis subul. Padahal Allah lana ayyuskiyana. Ya Rasulullah, bencana sudah menimpa kami, ternak-ternak pada mati, dan seterusnya. Maka doakanlah kami kepada Allah SWT untuk kami diberi hujan. Maka Rasulullah pun berdoa untuk. Begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada yang datang ke kuburan Rasulullah SAW meminta, ya Rasulullah, tolong kami doakan. Tidak ada, barakallahu fikum. Dada. Atau meminta kepada Allah dengan jahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak ada sahabat yang melakukannya. Begitu terjadi musim paceklik, musim kemarau berkepanjangan di zaman Rasulullah, di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Umar radhiyallahu taala anhu berkhutbah dan memimpin salat. Begitu giliran berdoa, kata Umar radhiyallahu ta'ala, ya Rabbi, Allahumma inna kunna nastasqika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya kami meminta hujan kepada Engkau melalui nabi kita, nabi kami Muhammad alaihi salatu wasallam, ketika beliau masih hidup. Adapun sekarang kami meminta kepada Engkau ya Allah untuk kami beri hujan melalui doa paman nabi kami. Fakum ya Abbas fad'ullaha lana. Maka bangkitlah wahai Abbas, doakan kami untuk diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau masih hidup, kita boleh meminta. Tapi begitu beliau telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi ada seorang pun yang boleh meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahib, barakallahu bikum. La yud'a min dunillah wa la yustaghath bihi. Tidak boleh kita minta kepada Rasulullah, tidak boleh juga kita minta pertolongan. Li'annahu bashar wa innamal ladzi yud'a wa yustaghath bihi huwa Allahu jalla wa ala. Sahib. Jangan terkecoh. Ini terkadang anak dengarnya ada lagu-lagu ini perempuan. Barakallahu bikum. Sahib, lagu mendayu-dayu ini pakai bahasa Arab. Ini istighasah, istighasah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa meminta kepada Rasulullah, hadza syirkum billah. Syirkum billah. Baik. Ini biasa diputar-putar di terkadang di masjid, terkadang di angkot, terkadang di rumah-rumah. La haula wa quwwata illa billah. Ini bermuatan syirk billahi subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin orang mengatakan, sadap mau dengar ini. Sadap no, para perempuan yang menyanyi. Barakallahu fikum. Orang tidak tahu artinya. Pokoknya dia kira salawatan. Pokoknya yang bau-bau begitu salawatan. Pokoknya itu jo. So bagus itu. Padahal syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Apa dia bilang itu? Allah Allah. Apalah? Apa lupa namanya lafadznya. Allah Allah agifna ya Rasulullah. Nah itu yang di mana-mana untuk dengar. Allah Allah agisna ya Rasulullah. Istighatsah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tambah terasa antum hafal nanti itu. Tiap hari kedengaran di mana-mana. Baik. Nampak menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita betul-betul diperintahkan untuk memuliakan, menghormati beliau, tapi bukan sampai ke derajat mengibadahi beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Lagu itu penuh dengan kesyirikan ila akhirih. Barakallahu fikum. Gulu. Barakallahu fikum. Inilah yang dikatakan para ulama kita bahwa kesyirikan itu muncul karena apa? Al-ihmal, meremehkan, tidak mau belajar tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, al-ghulu. Kemudian yang ketiga adalah merasa cukup dengan status dia sebagai seorang muslim. Ini tiga ini. Barakallahu fikum. Yang penting dia menganggap penting Islam. Betul lah, yang penting Islam. Cuma namanya tok. Jadi Rasulullah SAW innamal ladzi yud'a wa yustaghatsu bihi huwa Allah. Yang boleh kita mintai dan kita istighatsah minta pertolongan bantuan ya hanya Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam yushiku ayatiyani rasulur rabbi. Sebentar lagi akan datang kepadaku rasul ai malakul maut fa ujiba, maka aku akan menjawabnya, aku akan memenuhinya. Wa qad ja'ahu rasulur rabbihi wa mata alaihi salatu wassalam. Dan betul telah datang malakul maut dan mencabut nyawa beliau. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wa ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Hakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka semua juga akan mati. Wa qala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, apa imma ta'qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali Rasul yang diutus oleh Allah. Telah lewat Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah kalau Rasul kalian ini Muhammad alaihissalam meninggal dunia atau dibunuh oleh orang, kalian pun berpaling membelakang meninggalkan agama ini? Farrasulu basharun wa mata kama yamutul bashar. Beliau manusia dan meninggal dunia sama seperti meninggalnya manusia yang lain. Wa fi hadza raddun 'alal gulah alladzi yaqulu inna rasulallahi lam yamut. Ini juga bantahan telak bagi orang-orang gulu yang mereka mengatakan bahwa Rasulullah tidaklah mati. Wa nahu hayy. Barakallahu fikum. Fa innahu law kana hayyan lama dufina fi bitturab. Karena beliau masih hidup tidak akan mungkin dikubur. Walau kana hayyan ladhhaba ilaihi ashabuhu sallallahu alaihi wasallam inda ikhtilafihim liyafsila bainahum. Seandainya beliau masih hidup, para sahabat tidak lagi berselisih. Seandainya pun berselisih, mereka akan kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lakin ahlul batil la yanzuruna ila ma taqtadil uqul fadlan amma taqtadihi adillatus syar. Ahlul batil tidak pernah mau menengok tentang apa yang menjadi keharusan akal mereka, apalagi mau mengikuti keharusan dalil. Baik, apalagi mau mengikuti keharusan dalil. Barakallahu fikum. Akalnya saja mereka tidak ikuti, apalagi mau mengikuti dalil. Baik. Fahum yarkabuna ru'usahum wa ahwa'ahum. Baik. Para Rasul alaihi salatu wassalam bashar wa huwa mayyit. Barakallahu alaikum. Mereka ini ahlu dalal, yarkabuna ru'usahum wa ahwa'ahum, mereka mengikuti, barakallahu alaikum, ru'us, pemimpin-pemimpin mereka, wa ahwa'ahum, dan hawa-hawanya mereka. Rasulullah SAW manusia, beliau meninggal dunia. Wa qad ballagha ar-risalata waddal amanata wa akmala Allahu bid-din. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menyempurnakan agama sesuai dengan perintah Allah. Tsumma ba'da dzalika tawaffahu Allah. Setelah itu Allah wafatkan beliau. Qala ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qabli ghal khuld. Apa in mattafahumul khalidun? Kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau kekal. Tidak ada manusia kekal. Kullu man 'alaiha fan, semua yang namanya manusia yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang memiliki jiwa akan dia rasakan yang namanya kematian. Barakallahu fikum. Mau dikemanakan dalil semuanya kalau kita masih mengatakan Rasulullah hidup? Barakallahu fikum. Baik. Kita membicarakan di sini adalah kehidupan duniawiyah. Barakallahu fikum. Kita tidak bicara tentang kehidupan barzakhiyah dan ukhrawiyah, enggak. Kita sekarang membicarakan tentang masalah kehidupan dunia ini. Beliau mati sama seperti yang lainnya mati. Baik. Dan kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau kekal. Apa in mitta fahumul khalid? Apakah kalau engkau mati mereka akan kekal? Baik. Wa min syafaqati sallallahu alaihi wasallam bi ummati annahu awsahum ba'da mautihi wa lam yatrukhum. Wa inma awsahum bima yaquduhum ila al-jannah wa hadha min nusihi alaihi salatu wasallam hayya wa mayyita. Wa min syafaqati, dan termasuk rasa cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan wasiat setelah meninggal dunia, dan Rasul tidak membiarkan umat ini begitu saja. Wa inna ma usahum bima yaquduhum ila jannah. Beliau mewasiatkan, menasehatkan dengan sesuatu yang akan mengantarkan mereka menuju surga. Wa hadza min nusihi alaihi salatu wasallam hayya wa mayyita. Dan ini termasuk nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hidup dan mati. Barakallahu fikum. Kondisi hidup dan mati. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wa sallam.